Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرين سكليان ينسي هرمتي لنسي مليكا. Pembahasan sore hari ini adalah berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Dan hal ini merupakan salah satu masalah penting di dalam syariah dan perlu diketahui oleh setiap muslim dan muslimah agar supaya dia tidak terjatuh di dalam hal-hal yang bisa membatalkan keislamannya. Dalam menguraikan pembatal keislaman ini, kita akan membaca sebuah risalah ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang berjudul Nawaqidul Islam. Nawaqid jamak dari naqid. Nawaqid itu secara bahasa adalah kata jamak dari kalimat naqid. Kalimat naqid itu sendiri kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah pembatal keislaman, yaitu sesuatu yang bisa membatalkan keislaman seseorang, menghancurkan keislamannya sehingga orang tersebut digolongkan sebagai orang yang kafir keluar dari Islam. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi Maha Penyayang. Telah kita sebutkan bahwasanya memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah perkara yang dianjurkan di dalam syariah, sebab Al-Quranul Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menulis surat kepada raja-raja juga beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika beliau menulis surat kepada Herakl, pembesar Romawiyah, beliau memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga perjanjian Hudaybiyah, beliau memerintah kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis, memulai isi perjanjian dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu adalah suatu perkara yang disunnahkan dalam syariah. Karena itu para ulama rahimahumullahu taala sepakat untuk memulai karangan-karangan mereka, karya-karya mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tergantung keadaan dia menggunakannya. Kalau dia membaca, dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mulai membaca. Kalau dia berjalan pun demikian, demikian pula pada seluruh amalannya. Iya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam anna nawaqid al-islami asyrat nawaqid. Kata beliau, i'lam. I'lam artinya ketahuilah. Anna sesungguhnya nawaqid al-islami, pembatal-pembatal keislaman, asyratu, ada 10 nawaqid, ada 10 pembatal. Di sini beliau langsung menjelaskan tentang pembatal keislaman. Kata beliau, ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Penyebutan kalimat 10 di sini bukan pembatasan. Tidaklah dibatasi pembatal keislaman itu hanya 10. Pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini menyebutkan pembatal-pembatal keislaman yang paling banyak terjadi dan paling banyak dilakukan di masa beliau. Ini diterangkan oleh beliau sendiri di akhir risalah, yang beliau katakan bahwa ini termasuk perkara yang paling besar bahayanya dan paling banyak orang terjatuh di dalamnya. Jadi penyebutan 10 nawaqid ini, 10 pembatal keislaman ini bukanlah pembatasan, tetapi beliau hanya menyebutkan hal-hal yang banyak terjadi, banyak orang jatuh di dalamnya. Dan yang berkaitan dengan pembatal keislaman, para ulama telah mengarang karya-karya tersendiri atau telah menyebutkan di dalam buku-buku fikih bab khusus diberi judul dengan nama Babul Murtad, bab orang yang murtad, keluar dari agama. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu kadang dihukumi keluar dari agama apabila ia melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan keislamannya. Dan ini disepakati oleh para ulama, adanya orang yang murtad. Dan di dalam bab murtad itu disebutkan banyak perkara yang merupakan pembatal keislaman. Tidak hanya sekedar 10 ini saja, bahkan lebih dari itu. Namun sekali lagi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya menyebutkan yang terpenting dari 10 itu. Sebelum kita mulai menjelaskan 10 pembatal keislaman ini, berhubung karena masalah yang kita jelaskan adalah pembatal keislaman, kaitannya adalah memberikan hukum kepada seseorang bahwa ini bukan muslim lagi,